Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi al-arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu taqullah waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Fa yuti'in Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna istaqal hadithi kitabullah wa inna akhral hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa inna syar umuri muhdathatuhah wa inna kulla muhdathatin bid'ah. Inna kulla bin'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan terakhir dalam matan al-usul al-thalathah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ya, pembahasan yang cukup singkat karena memang kalau sepertinya pembahasannya secara mendalam itu tidak cukup satu semester. Pengalaman saya itu lebih dari satu tahun kalau dibahas secara detail dengan seminggu sekali. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu waftarallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitaghuti wal iman billah. Qal ibn Qayyim rahimahullah ta'ala at-taghutu ma tajawaza bil hamdu haddahu min abudin aw matbu'in aw muta'in. Allah telah mewajibkan, iftarallah, Allah telah mewajibkan, memfardukan ala kepada jami'il ibadi semua hamba-hamba al-kufra bit-taghut untuk kufur, mengingkari kepada tauhid, wal iman billah, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, at-tauhid artinya ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Itu sesuatu di mana seorang hamba melampaui atau melanggar batasannya. Min ma'murin, baik itu berupa sesembahan, matbu'in, satu yang diikuti, au muta'in, satu yang ditaati. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, arada Syekhul Islam rahimahullah bi hadza anna at-tauhid la yatimmu illa bi 'ibadatillah wahdahu la syarika lahu wa ijtinab at-taghut. Wasnya Syekh Muhammad bin Wahab dengan perkataan ini menginginkan atau bermaksud bahwa tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan beribadah kepada Allah saja tanpa ada sekutu baginya dan menjauhi tauhid. Dan ini adalah satu kewajiban bagi hamba-hambanya. Artinya seorang hamba tidak akan disebut bertauhid kalau tidak beribadah kepada Allah dan mengingkari tauhid. Adapun apa itu tagut, kita sering mendengar orang sedikit bilang tagut, tagut. Ya, kadang-kadang dia bilang tagut, dirinya sendiri tagut. Ya, kenapa? Karena dia paham tagut itu apa? Tagut mustaqun min tughyan. Tagut itu pecahan kata dari tughyan. Togo ya togo, tughyan. Dalam surat Al-Alaq ada, ya. Ya. At-tughyan mujawazatul haddi. Tughyan itu artinya adalah melampaui batas. Ya, jika ada batasan kita lampaui, namanya togho, tughyan. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat ke-11 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna lamma taghal ma'u, sungguhnya kami ketika air melimpah, ya taghal ma'u, melimpah, melempasi, melewati batasan, ya. Yani lamma zadal ma'u 'anil haddil mu'tad hamalnakum fil jariyah ya nasafina. Jadi ketika air pasang maksudnya, ya, hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian di atas perahu. Adapun itu secara bahasa, ya. Adapun secara istilah, taghut adalah sebagaimana sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Semua yang membuat hamba melampaui batas dirinya. Ya. Semua yang membuat hamba melampaui batas dirinya. Baik itu sesembahan ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Tentu yang dimaksud dengan matbu' dan muta' di sini, diikuti dengan yang di apa namanya taati, adalah yang ditaati dan diikuti bukanlah orang-orang yang soleh, yang bukan para ulama, ataupun ulamanya adalah ulama, ulama-ulamaan atau ubaru, ya, bukan ulama. Adapun jika orang soleh diikuti, maka dia tidak termasuk taghut. Selama apa? Selama diikutinya adalah yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ya, kalau yang tidak sesuai Al-Quran Sunnah berarti tidak soleh, kan? Seperti itu. Ya. Amal solehun falaisu tawagit wa in abidu. Jadi orang soleh itu walaupun disembah, walaupun diibadahi, walaupun diikuti, ditaklidi, dia tidak menjadi taghut. Kenapa? Karena itu bukan keinginannya. Ya, bukan keinginannya. Ingat bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam itu mereka menyembah berhala dalam surat Nuh apa? Wad, Suwa, Wayagus, Ya'uq, Nasr. Ada lima. Mereka itu adalah nama-nama orang-orang soleh pada masanya. Ketika meninggal dunia, orang-orang menjadi sedih. Kemudian dibuat peringatan-peringatan, akhirnya dibuat patung, lama-kelamaan, kemudian disembah. Apakah yang lima ini menjadi berhala? Kalau memang mereka orang soleh, mereka tidak berhala. Tapi apa? Tidak jadi taghut. Ya, jadi berhala, tapi tidak jadi taghut. Berhala ada apanya? Patungnya, orangnya tidak. Ya. Fal asnam allati tu'badu min dunillah waghit. Berhala-berhala yang disembah selain Allah adalah taghut, berhalanya. Tapi kalau nama nisbahnya seperti tadi siapa? Yaghuts. Orangnya tidak taghut, tapi berhalanya taghut. Ya. Wa ulama su alladziina yad'uuna ilal dhalal wal khuf. Ulama-ulama su, ulama-ulama buruk yang menyeru kepada kesesatan dan kekufuran, itu adalah taghut juga. Ulama yang mengatakan akan sunnah, katanya. Kan cuma sunnah. Nah, kalau sunnah besok-besok silakan cebok pakai tangan kanan. Kan sunnah, kan? Jijik enggak dia? Kalau itu makan pakai tangan kanan juga. Wa yad'u ilal bid'ah, dan ulama yang menyeru kepada bid'ah. Ya. Memelihara bid'ah, mempertahankan bid'ah. Awila tahlili ma haramallah, atau ulama yang menyeru untuk apa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Allah mengharamkan hubungan laki-laki dan perempuan sebelum nikah. Sama dia tidak apa-apa untuk tangaruf. Nah, ta'aruf, ya, tangaruf itu. Tidak boleh itu. Termasuk taghut. Aw tahrimu ma halallahu taghut. Dan juga yang apa namanya mengharamkan yang halal. Contoh, ulama yang mengatakan atau membenci ta'adud. Apa ta'adud? Poligami. Ya, membela habis-habisan kaum feminisme. mengatakan bahwasanya poligami itu haram. Itu ulama su dan itu termasuk tauhid. Ya. Walladzina yuzayyinuna zawatul amri al-khuruj an syari'atil Islam binadzumin binudumin yastauridunaha mukhalafatan nizam al-islami an-nizam lidin islami tawagid. Orang-orang yang menipu para pemimpin untuk keluar dari agama Islam dengan mengimpor aturan-aturan dari selain Islam, maka itu juga tagut. Para penasehat yang yang membiarkan atau menunjukkan pemimpin untuk memerangi Islam, itulah tagut. Karena pemimpin itu pasti banyak pembisik. Ya, tidak bisa sendirian. Ada pembisiknya. Ada yang memberitahunya. Nah, pembisik-pembisik yang membisikkan untuk keluar dari jalan Allah itu adalah tagut. Ya. Kenapa? Li'anna ha'ula tajawazu haddahum, karena mereka itu sudah melampaui batas mereka sendiri. Batas mereka adalah apa? Harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika keluar dari itu maka menjadi tauhid. Kenapa? Melampaui batas. Ya. Fa inna hadal 'alima 'alimi ayyakuna muttabi'an lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batasan seorang ulama adalah apa? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ulama itu pada hakikatnya adalah pewaris Nabi. Ibaratnya begini. Si A mendapatkan warisan dari si B. Tapi kemudian bukan hanya warisan si B saja diambil, si C pun warisan diambil sama dia. Maka itu sudah melampaui batas. Sama dengan seorang ulama yang harusnya mewarisi ajaran Nabi tapi kemudian malah mengimpor ajaran-ajaran luar. Ya, zikir sambil dugem lah contohnya. Ya, peringatan-peringatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa zikir-zikir yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu dibesar-besarkan. Maka itu termasuk pada melampaui batas. Dan seharusnya itu ulama itu adalah apa? Mewarisi ilmu, amal, akhlak, dakwah dan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dalam sebuah dialog di salah sebuah TV swasta, ada seorang yang tamatan dari Mesir habis-habisan membela si kafir yang baru difonis tadi. Ya, baru difonis 2 tahun naik banding mudah-mudahan bertambah. Ya. Bahwa dia mengatakan, saya sudah membaca 30 tafsir tentang Al-Ma'idah 51 ini, tidak ada yang mencatatkan seperti itu. Padahal apa? Saya yakin dia bohong. Tahu dari mana dia bohong? 2 tahun yang lalu saya ajak dialog, dia pakai bahasa Arab, sudah tidak paham. Dia di kelas saya tahu. Ya, 2-3 tahun lah, 3 tahun lalu saya ajak dialog pakai bahasa Arab, dia tidak paham. Bayangkan tamatan Mesir diajak dalam pakai bahasa sama saya tidak paham. Ya. Terus mengaku sudah baca 30 tafsir. Tafsir apa? Tafsir jalan lain mungkin ya. Ya. Ya, tafsir jalan lain. Itu sudah masuk tagut. Apalagi dia bukan ulama, hanya tamatan Mesir. Dan di Mesirnya pun jarang masuk kuliah. Tahu dari mana? Saya akar kelasnya tahu. Ya, orang-orang yang pembela si kafir itu yang dari tamatan Mesir, saya tahu latar belakang mereka semua. Semuanya orang-orang jarang kuliah. Ya. Kemudian wa ma qaul ma'ta'in atau yang ditaati. Yuridu bihi al-amra alladziina yuta'una syar'an au qadaran. Umara, bukan amr, al-amr. Umara ya sini. Al-umara di sini salah tulis ya, al-amr. Al-umara alladziina yuta'una syar'an au qadaran. Adalah para pemimpin yang ditaati baik secara syar'i ataupun secara kedudukan. Fal umara yuta'una syar'an idza ma amaru bima la yukhalifu amrullahi wa rasulihi. Wa fi hadhil hal la yasduqu 'alaihim annahum tawaghit. Secara syar'i, secara agama, bahwasanya para pemimpin itu ditaati jika mereka memerintahkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka jika mereka ditaati pada saat itu, mereka bukan taghut. Contoh, bahwa seorang tidak boleh naik kendaraan ke jalan raya tanpa punya SIM. Bukan surat izin menikah ya, surat izin mengemudi. Itu bertentangan tidak dengan Al-Quran As-Sunnah? Tidak, mana pertentangannya? Malah itu menunjukkan satu ketertiban. Maka wajib untuk ditaati. Dan ketika mentaatinya adalah bukan taghut. Ya, ketika taati dia bukan taghut. Memakai helm juga sama, wajib ditaati. Ya. Jangan seperti orang-orang yang mungkin otaknya sudah pindah ke dengkul. Kenapa? Karena yang pakai helmnya dengkul. Bawa helm tapi dipakai di sini, bukan di sini. Pernah lihat nggak? Pasti pernah. Ya. Jadi dengkulnya lebih mahal daripada kepalanya. Ya. Apa salahnya sih kalau sudah bawa pakai? Kenapa ya? Heran juga. Mending nggak pakai sekalian gitu. Sedangkan kemarin kan ada yang kecelakaan. Pakai helm, tapi kepalanya lepas. Helmnya masih menempel di sini. Apalagi kalau tidak pakai helm kan? Alhamdulillah dalik. Al-wajibu lahum ala ra'iyah as-sam'a wa ta'ah. Ya, jadi kalau sepertinya tidak bertentangan Al-Quran Sunnah, maka perintah pemimpin itu wajib ditaati. Jangan mengatakan, "Mahu ini mana dalilnya?" Mana dalilnya? Dalilnya dalil umum. Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Dalam taat kepada pemimpin dalam hal ini, ya, dalam hal yang tidak bertentangan Al-Quran Sunnah, itu adalah apa? Adalah termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jadi taatnya bukan semata-mata karena pemimpinnya, bukan, tapi karena Allah memerintahkan. Karena Allah mewajibkan kepada kita untuk taat. Nah, sama juga antum ketika masuk kampus, contohnya tidak boleh masuk kampus pakai sendal jepit. Ya. Ketika perkuliahan contohnya ya. Maka jangan pakai sendal jepit. Atau tidak boleh belakangnya diinjak kalau pakai sepatu. Nah, jangan diinjak karena itu termasuk ketaatan kepada pemimpin. Yang malam ini adalah rektorat. Ya. Jangan akan tidak ada dalam Quran. Memang tidak ada. Memang antum juga kuliah di ITB ada aturannya. Dalam Quran kan tidak ada kan? Kalau gitu mah sudah aja lah. Ya. Wa amma tu'atul umara qadaran fa innal umara idza kanu aqwiya fi sultatihim fa innan nasa yudhi'unahum bi quwwati sultan wa illam yakun biwazi'il iman. Adapun taat kepada kepada pemimpin secara kedudukan, karena pemimpin itu jika mereka kuat dalam kekuasaannya, maka orang-orang itu taat kepada mereka walaupun bukan dengan keimanan. Ya. Pemimpinnya punya pasukan, ya, asal tunjuk tangan bumi hangus, maka taat pada waktu itu, ya, bukan dengan keimanan. Karena taat wali amri takunu biwasil iman wa hadhi taatun nafi'ah an nafi'a li mulatul amri wa nafi'a lin nasi aidan. Sesungguhnya dengan keimanan itu yang berguna bagi pemimpinnya, juga berguna bagi semua pihak. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin mengatakan inna nasa muhakkamihim fi hadhihi masalah lahum ahwal. Sesungguhnya orang-orang dalam menghadapi pemimpinnya itu ada beberapa kondisi. Pertama, ya, ayyaqwa al-wazi'un imani warradi as-sultani wa hada akmal ahwal 'alaha, bahwa imannya kuat, kemudian juga pemimpinnya kuat, ini adalah kondisi yang paling sempurna. Ya. Jadi pemimpinnya memang beriman tapi juga kuat. Kalau mungkin sekarang seperti Kerajaan Arab Saudi sekarang. Pemimpin kuat. Kekuatannya luar biasa. Ya. Mereka berhasil mencuri teknologi-teknologi dari barat yang selama ini orang-orang menyangka bahwasanya Arab Saudi itu sebagai antek-antek barat. Karena apa? Banyak ngirim orang ke sana atau manggil orang ke Arab Saudi. Ternyata apa? Untuk dicuri ilmunya. Setelah itu mereka buat pabrik sendiri. Ya. Kalau orang kita kerja apa namanya? Belajar di luar, kemudian kerja di luar juga enggak pulang lagi. Kenapa? Pulang pun enggak dihargai. Masalahnya itu sebenarnya. Ya. Banyak kejadiannya. Yang kedua, ayyuda fal wazi' imani wa ra'y sultani wa hadhi adna ahwal wa akhtar 'ala al mujtama', bahwa imannya lemah kemudian juga kekuatannya lemah, ini paling bahaya. Sudah ahli maksiat juga tidak punya kekuatan, maka langsung dikudeta. Ya, ini paling bahaya. Ya. Pasti akan terjadi apa? Terjadi kekacauan. Baik dalam pemikiran ataupun dalam akhlak, juga dalam praktek-prakteknya. Akan ada terus campur tangan dari luar. Ya, kenapa? Dia tidak kuat. Ekonomi tidak kuat, politiknya tidak kuat, kemudian apa namanya itu? Militernya tidak kuat, imannya pun tidak kuat, masya Allah. Ya, antum pernah melihat nggak uang selembar nolnya ada 9? Ada mata uang bukan di Indonesia, ya, di Afrika, ya, 9, tuh bayangkan. Ya. Beli sayur 1 juga. Subhanallah. Antum belum pernah merasakan seperti kami, seperti angkatan saya. Beli cireng 5 rupiah dapat 5. Ya. Sekarang beli cireng berapa? 5 ribu ya. Beli bakso aja 100 rupiah satu. Ya, 100 rupiah. Itu sudah hebat itu. Karena apa? Karena ekonomi kita makin lemah. Coba di Arab Saudi. Saya haji tahun 97. Harga teh satu apa, teh susu satu apa, satu gelas 1 real. Pergi lagi 2003 1 real. Pergi lagi 2007 1 real. Ketemu dengan ustaz sana, saya ke sini. Katanya kata ustaz saya yang di sudah meninggal orangnya. Saya ke sini pertama haji tahun 78 jadi 1 real katanya. Bayangkan stabilnya ekonomi. Surya. Ya. Sekarang antum kan cuma membayangkan uang 5 rupiah seperti apa sih, ya enggak? Atau uang 100 rupiah yang warna merah masih ketemu enggak? Iya. Tapi enggak pernah pakai kan? Uang 5 rupiah enggak tahu kan? Enggak akan tahu. Ya. Kenapa saya jajan aja 15 rupiah enggak habis seharian. Kemudian yang ketiga, ayat afal wazi' al-imani wa yaqwa al-radi' as-sultani wa hadhihi martabah wusta. Keimanannya lemah tapi kekuatannya apa, kekuatan kuasaannya itu adalah kuat. Ya. Ini pertengahan. Li'annaha idza qu'ira ya sultan sara aslah lil ummah. Kenapa? Karena jika kekuasaan itu kuat, itu lebih apa namanya? Lebih maslahat bagi umat. Kenapa lebih maslahat? Ya tidak akan berani macam-macam. Sebagai contoh lah, zaman Orba memang apa namanya pengajian-pengajian segala macam itu agak susah, berkumpul-kumpul itu agak sulit, ya. Tapi kuat, nggak ada yang berani macam-macam, ya. Nggak ada yang berani pakai baju celurit, ya. Berani. Sekarang kan lihat. Orang sekarang ada punya pekerjaan tetap yang baru, yang tidak terdaftar. Apa itu? Ilmu. Ya, pekerjaan baru itu. Ya. Kenapa? Karena tidak, kekuatan sudah mulai menurun. Nah, jika ke suatu pemerintahan kekuatannya hilang, jangan tanya apa terjadi kemudian. Ya. Ini rata-rata lahir di atas 90 ya. Berarti tidak pernah tahu ya bagaimana ketika apa namanya itu Presiden Amerika ditelepon terkopoh-kopoh datang ke Indonesia untuk ikut seminar APEC. Tadinya berhalangan, ditelepon terkopoh-kopoh datang ke Indonesia dan kemudian pakaikan batik. Untuk pertama kalinya Presiden Amerika dipakaikan batik, pakaikan baju adat setempat. Sekarang orang ini apa namanya? Kalau dulu kan Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda akan ku rubah dunia. Pemudanya boyband semua. Bagaimana mau merubah dunia? Ya. Antum bayangkan kalau masa perjuangan pemuda-pemudanya menjadi boyband, kira-kira kita masih bisa merdeka tidak? Ya. Alhamdulillah. Pergeseran nilai ya. Pergeseran nilai. Kemudian yang keempat, ayyaba wazil imani wa yad'af aradhi as-sultani. Keimanannya kuat tapi kekuasaannya lemah. Maka yang seperti ini dia di bawah yang tadi, ya. Rawan ya. Rawan di apa? Rawan di kudeta. Dan itu banyak terjadi. Orang sekarang ini apa namanya terburu-buru ingin mendapatkan kekuasaan tapi tidak punya kekuatan, walaupun kekuatan sebenarnya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya tidak takut ya, tidak takut dibubarkan ini, dibubarkan itu. Islam tidak akan terpengaruh oleh itu. Bahkan jika pengajian sini dibubarkan, pernah diusir juga kan, enggak masalah. Ya. Islam tidak akan bubar oleh itu, yang bubar kita, bukan Islam. Ya, kita yang bubar. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbaiki iman dan memperbanyak amal soleh. Itu sebenarnya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardh. Ya. Iman amal soleh. Bukan mengatakan, loh kok begitu tidak berjihad? Jihad itu salah satu bentuk amal soleh. Ya. Dan amal soleh itu bukan hanya jihad, masih banyak yang lain. Ya. Walaupun mengatakan, wah cuman belajar-belajar terus, mana apa namanya, mana actionnya? Katakan itu pada mahasiswa. Belajar-belajar itu apa actionnya? Oh nanti antum bilang ke dosen, Pak, belajar-belajar kapan actionnya? Insya Allah dapat D kan? Ada saatnya untuk action. Ya. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kemarin sudah belajar tentang Nabi bahwa hanya belajar saja berapa tahun di Mekah? 13 tahun. 13 tahun Nabi itu tidak sama dengan kita. Dan Nabi itu berdakwah 24 jam sehari. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Mataku tidur, hatiku tidak. Tetap berdakwah. Ya. Nah, kita ya sabar-sabar sajalah, karena iman kita tidak ada sebanding dengan iman para sahabat. Actionnya buat diri sendiri sendiri, yaitu apa? Ya, ngaji itu action tidak? Action. Ya, memperkuat keimanan action tidak? Action. Action itu bukan hanya turun ke jalan. Ya. Kalau turun ke jalan itu bisa riya. Tapi kalau ngaji bisa riya tidak? Apalagi dikit-dikit orang. Apa yang mau diriakan? Yang jelas apa? Yang jelas ketika sudah mulai dekat-dekat jam 3, dekat asar, nanti sudah mulai perang batin. Pergi tidak, ya enggak? Ya kan? Bagaimana dengan saya? Sama. Jangan dikira saya tidak diganggu setan, emang saya siapa? Ya, sama. Pergi tidak. Kan tinggal WA RC. Maaf berhalangan. Tapi saya membohongi siapa coba? Membohongi siapa? Saya yang bohongi diri sendiri, ya. Dan antuan semua tidak rugi, yang rugi saya dapat catatan merah dari Allah Subhanahu Wataala. Antum ketika otak batin, ketika perang batin mau datang ke sini, itu ketika mau berbohong atau tidak bohong pun kan tidak akan ditanya. Yang dapat catatan merah siapa? Bukan saya juga kan? Jadi sekalinya tuh kita datang ke sini, kita saling menguntungkan. Tapi antum tidak datang, saya tidak datang, tidak dirugikan, kecuali diri sendiri. Antum tidak datang, antum yang dirugikan. Saya tidak datang, saya yang dirugikan. Antum tidak dirugikan sama sekali. Ya. Jadi itulah action kita sekarang ini adalah apa? Memperbanyak ilmu, ya, memperbanyak bekal. Actionnya insya Allah pada saat masa ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menakdirkan action, kita akan action. Ya. Kalau tawagut tasirah rusuhum khamsah, tawagut itu banyak, tapi tokoh-tokohnya ada 5. Pertama, yang utama dan yang perdana adalah iblis laknatullah. Itu pertama, jelas ya. Ketika mengatakan ana khairu minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu logika jongkok itu. Kenapa saya sebut logika jongkok? Dari mana dia bisa menilai bahwasanya api lebih baik daripada tanah? Api ciptaan siapa? Tanah ciptaan siapa? Nah, kok merasa lebih baik? Apa yang membuat api lebih baik daripada tanah? Bahkan kalau kita lihat manfaat api dengan manfaat tanah banyakkan mana? Api tidak pandai-pandai menggunakan, terbakar. Ya, api kan fungsinya cuma 2. Buat membakar dan menerangi. Bakarnya menghangatkan dan menerangi. Selain itu apa saja itu? Tidak ada. Ya. Makanya negara api kan nyerang terus. Kok jadi negara api ya? Kan api kan begini-begian kan? Nyerang terus dia. Lahap apa yang ada di depannya. Tapi tanah banyak fungsinya. Dan tanah itu hanya menjadi bencana ketika longsor. Selain itu kan tidak. Itu pun ulah siapa longsor? Ulah kita juga. Selain itu tanah itu bermanfaat, ya. Maka kalau kita sombong, itu sebenarnya logikanya jongkok. Saya, ya, karena saya lebih bisa bahasa Arab daripada antum, sombong kepada antum, itu logika saya jongkok. Kenapa? Siapa yang mengatakan bosnya yang pandai bahasa Arab itu lebih baik? Bahasa Arab saya dengan Abu Jahal masih lebih baik Abu Jahal lagi. Oh iya, dia Arab khulus, Arab murni, ketika bahasa Arab sedang dalam puncaknya, masalahnya mengalahkan Abu Jahal kan bisa. Hai hata tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi dia udah enggak bangga dengan bahasa Arab saya apa misinya? Makanya dia jadi togut. Oh, iblis ini kenapa? Melampaui batas, merasa lebih baik dan sombong di hadapan penciptanya. Allah Subhanallah, ya. memberikan kesempatan kepada iblis itu sangat luar biasa. Antum coba sombong depan dosen, ya? Contoh begini, apa namanya itu? Ada istilah komting ya? Komting ada, nggak ada ya? Kalau yang di sana, kalau di Bengkalis, yang pembimbing mahasiswa atau BEM lah, ya BEM. Ketika pengesahan BEM, kemudian antum maju. Kalau dia dipilih saya lebih baik, kira-kira apa terjadi? Protes, saya lebih baik. Kenapa dia jadi pimpinan BEM? Harusnya saya lebih baik lebih daripada dia tadi. Kenapa? Saya asli orang Bandung, dia pendatang. Contohnya begitu. Itu logika jongkok, tidak jongkok itu. Ya, kenapa? Siapa yang mengatakan lebih baik itu? Yang berhak mengatakan lebih baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengatakan bahwasanya muslim lebih baik dari kafir, itu sombong tidak? Tidak. Kenapa? Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah, itu sudah. Ya. Tapi ketika sama muslim masalah paling baik, nah itu lain itu. Ya. Sombong namanya. Kemudian yang kedua, wa man 'abida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah sedangkan dia rela disembah. Makanya Nabi Isa alaihi salam dia bukan tobut. Kenapa? Tidak rela. Sebutan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa tidak rela disembah. Ya. Falamma tawaffaitani kunta antaraqibun 'alaihim. Ketika engkau mewafatkan, wahai Allah, engkau yang mengawasi mereka. Nabi Isa sudah melepas diri kepada dari orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya. Ya. Makanya antum hati-hati. Ya, ketika ada orang, pokoknya saya terserah. Kalau suatu saat mungkin jadi kiai ya, kiai tamatan STP enggak masalah. Ya. Terserah kiai pokoknya. Antum bangga begitu kan? Hati-hati jadi togut. Tetap katakan bahwasanya ikuti saya jika saya sesuai dengan Quran Sunnah, ingatkan saya jika melenceng, dan jika saya bandel kekeh tidak mau kembali kepada Quran Sunnah, tinggalkan. Gitu. Ya. Jangan jadi orang yang bangga mempunyai apa namanya mempunyai pengikut buta. Ya. Salah benar, pokoknya saya bela karena dia guru saya. Nah, enggak seperti itu. Ya, so, antum nanti jika jadi guru tidak boleh membiarkan pengikut antum seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Nah, ini lebih parah dari yang kedua. Ya, mengajak orang untuk menyembah dirinya. Walaupun orang-orang kemudian tidak menyembah dia. Jadi tidak mesti dia punya penyembah. Kalau yang kedua kan dia mengajak orang untuk menyembah dia. Tapi orang yang menyembahnya dia bangga. Dia biarkan. Biar aja lah. Kan orang tuh kreatif katanya. Maka itu good. Yang kedua, ngaku-ngaku Tuhan walaupun tidak nang ikut tetap togut. Seperti dia edan. Ah, togut itu sudah. Kenapa? Dia kan mengaku dirinya Jibril. Kamu aku ini bahkan katanya yang sekarang dibawa menjadi Sunan Cipinang itu kan apa namanya turunan Dewa Kera Sun Kokong berarti ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaibi. Barang siapa yang mengaku tahu ilmu gaib, berarti di sini adalah peramal. Ya, dulu kan, sekarang mungkin sudah tidak lagi ya iklan seperti itu. Dulu ada kan, ketik, red, spasi, mama kirim ke neraka. Ya. Oh. Namanya siapa? Namanya Taufik. Kelahiran berapa? Oh, tidak pantas bekerja jadi kontrol HP. Pantasnya bekerja di air. Jadi kecebong. Ya. Nanti termasuk antum ketika akan menikah, kemudian cari-cari hari baik. Ya, primbon-primbon, maka ya orang-orang yang mengatakan antum hari baik kamu ada ini dah togut, dan antum ketika ikut kepada perkataannya antum ikut kepada togut. Ya, hari baik ketika menikah adalah hari apa? Selain bulan Syawal, ada lagi adalah hari ketika ketika pengantin perempuan tidak sedang berhalangan. Nah, bayangkan antum lu ketawa, ya. Mau apa coba kalau apa namanya pengantin yang berhalangan? Pulang ke rumah masing-masing lah jadinya, ya. Antum jangan coba-coba meramal walaupun bohong, karena takut terjerumus ke dalam ini. Ya, walaupun, kalau sepertinya meramalnya yang benar boleh saja. Contoh, mukamu kusut, tanda kiriman belum datang. Nah, itu kan, itu premis umum ya, boleh-boleh saja seperti itu. Wah, sekarang sudah mulai khusyuk. Kenapa? Tanda UTS sudah dekat. Nah, itu sudah premis umum. Tapi kalau seperti yang saya tahu bahwasanya jodoh kamu adalah perempuan. Perempuan jelas ya. Atau si anu katanya. Ternyata ketika tidak jadi kan. Nah, sudahlah. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, kemudian yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Oh iya, masalah yang gaib itu sebenarnya ada tiga ya. Ada dua masalah gaib itu. Pertama gaib nisbi, kedua gaib hakiki. Untuk gaib nisbi ini, itu belum tentu apa namanya bisa dihukumi sebagai taubat. Kenapa? Karena gaib nisbi itu adalah bagaimana? Adalah yang gaib bagi sebagian orang, bagi sebagian lagi tidak gaib. Contoh gaib nisbi. Nih, isi tasnya Arsi ini bagi saya gaib. Ya. Kalau saya tebak-tebak saya bisa jadi togut. Tapi kalau kata Arsi, isi tas saya adalah. Wah, ini tidak gaib. Ya. Dan biasanya para dukun itu tahu tentang gaib nisbi. Tapi tidak gaib hakiki. Contohnya antum datang ke dukun, na'udzubillah ya. Langsung dukun kata, kamu datang kehilangan laptop ya? Iya. Kok tahu? Dari mana? Karena kan dukun itu punya khodam, ya, punya jin yang kemudian berbicara dengan korin kita. Korin kita 24 jam dengan kita, ya tahulah apa yang terjadi dengan kita. Langsung bisikan, ya. Tapi ketika tanya di mana, ya, di mana laptop saya? Sebentar. Nah itu sudah gaib hakiki itu kan? Buka. Kemudian, oh ya, di sana, di bawah, ke sana, ke depan Gramedia. Ke mana? Itu ada di BEC, beli lagi. Ternyata suruh beli lagi. Ya. Jadi kalau masalah gaib nisbi itu bisa, tapi ingat tetap saja meminta bantuan kepada jin adalah haram, karena jin tidak akan pernah memberikan bantuan dengan gratis. Pasti bantuannya adalah dengan bayaran, dan yang bayarnya itu adalah syirik biasanya. Dan surat ini sebutkan, wa kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rahaqo. Ada sekelompok manusia yang minta perlindungan dari jin. Jin malah membuat mereka semakin takut. Coba lihat orang-orang punya ilmu kebal. Banyak ketakutannya kan. Pantang ini, pantang itu. Pantang makan sate dari tusuknya. Kalau kita kan, apalagi gratis pas walimahan. Ya. Bertukar gizi. Mereka kan harus dibuka. Tidak boleh kena daun kelor lah. Tidak boleh makan ketan hitam. Mau makan ketan hitam pakai bubur kacang enak sekali. Nah, pagi-pagi lagi gratis. Ya. Wah, pada lapas semua langsung. Nah, kemudian ada yang kedua, gaib yang hakiki. Gaib hakiki ini tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya apa yang terjadi 2 jam lagi? Gaib hakiki. Masa dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, para jin punya tempat-tempat duduk di langit untuk apa? Untuk menguping, mencuri kabar dari langit. Tapi kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, famai yastami'al ana yajid lahu shihabar rasada. Demikian dalam surat Al-Jin. Dan siapa mencoba curi-curi dengar sekarang, maka akan dilempar oleh bintang. Ya, bayangkan bintang dilemparkan sebesar apa malaikatnya? Antum mau melawan malaikat, ya. Apa bintang aja dilempar. Yang apa namanya? Yang terkena, terbakar, yang lolos itulah yang kemudian terus sampai ke telinga dukun. Makanya dukun kadang-kadang benarnya, tapi ingat, dari satu kebenaran diliputi 100 kebohongan. Ya. Untuk masalah yang gaib hakiki tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk dengan siapa antum menikah itu gaib hakiki. Atau antum punya jodoh tidak? Ah sudahlah, yang jadi bahas. Bahkan kemarin ketika masalah ini ya, masalah yang gaib ini, kita harus hati-hati. Antum kalau punya kebiasaan iseng, iseng apa? Baca zodiak, ramalan bintang, baca feng shui, hati-hati. Itu termasuk apa? Dikhawatirkan tak termasuk mendatangi dukun. Sedangkan akan datangi dukun apa hukumnya? Diterima 40 hari sholatnya jika sekedar datang kan? Bagaimana Pak Kaya? Kufur. Contohnya, bintang kanser. Hari ini kamu akan ada nembak. Berbunga-bunga ya. Tahu-tahu ditembaknya pakai? Pakai kelas sinkof ya. Atau hari ini kamu pantas pakai warna pink. Antum berjenggot pakai warna pink, coba bayangkan. Ya karena ikut itu. Atau cancer ya. Cocoknya dengan wanita dengan Libra tadi. Libra. Padahal yang Libra itu tidak salehah. Jadi hati-hati. Jangan ya, walaupun iseng tidak boleh, buang. Kita masuk pendukunan walaupun akan ini kan pakai simulasi mesin, walaupun hati kita tuh lemah, dan hati-hati jangan sampai kemudian kita gara-gara baca itu iseng-iseng, aku bintangnya Capricornus, ya. Artinya apa? Artinya nus-nus. Ya. Bintang Sagittario suka makan lalat hijau. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang tadi yang terakhir adalah apa? Adalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ya. Untuk masalah ini, ya. Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidur rububiyah. Berhukum dengan yang Allah turunkan termasuk tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahu tanfidzul li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyyatihi. Karena termasuk melanjutkan atau melaksanakan hukum Allah, dan hukum Allah itu termasuk rububiyah Allah, yaitu mengatur manusia, ya. Ifradullahi fi rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyah. Karena rub apa artinya rub? Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Pencipta, pemilik, dan pemelihara. Dan hukum Allah termasuk pemeliharaan Allah kepada umatnya, ya, kepada manusia. Wa kamali mulkihi wa tasarrufihi. Dan termasuk kesempurnaan kekuasaannya dan kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walihada sama Allah Ta'ala al-matwu'ina fi ghairi ma'zal Allah Ta'ala arbaban limattabi'ihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang diikuti selain Allah dalam hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu disebut Rabb. Contohnya si A jadi pemimpin kemudian mengatakan, kalian tidak boleh punya istri lebih dari satu, kalau tidak maka akan di PHK. Contohnya demikian. Ketika diikuti, maka yang membuat peraturan itu adalah Rom. Kenapa? Mengatur. Ya. Contoh lagi, orang berjenggot tidak boleh kuliah di sini. Diikuti, maka dia jadi Rom. Ya. Karena dia apa namanya sudah mengatur. Fa samallahu ta'ala al-madwina arbaban haitsu ja'alu mashru'ina ma'allahi. Mereka sebut Rabb, kenapa? Karena mereka membuat aturan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang mengikuti sebut hamba. Kenapa? Karena mereka sudah menghinakan dirinya dan taat kepada mereka dengan menyelisihi perintah Allah, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang remeh ya. Bukan perkara yang remeh. Terkadang kita menjadi horob tanpa sengaja ketika jadi pemimpin. Ya. Contoh, ketika sedang kerja kelompok, contohnya ya. Kemudian, pokoknya jangan ada yang meninggalkan perkumpulan kita ini sebelum perkumpulan selesai, walaupun untuk sholat, kalau tidak kami keluarkan dari kelompok ini. Itu jadi rob tidak? Jadi rob dengan hal yang sangat remeh, dan orang yang taat jadi hamba. Pernah terpikir gak seperti itu? Ya. Wa qad qala 'Adi ibn Hatim Rasulullah SAW, Adi ibn Hatim salah seorang sahabat yang dulunya beragama Kristen, berkata kepada Rasulullah SAW, innahum lam ya'buduhum, sungguhnya mereka orang Kristen itu tidak mengapa namanya tidak menyembah pendeta-pendeta itu. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, bal innahum harramu 'alaihimul halal wa halu lahumul haram fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyyahum. Tapi bukankah apa? Bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan kemudian mereka mentaatinya, mereka mengikutinya, itulah ibadahnya. Ya. Pendeta tidak boleh nikah. Ya, tapi kawin sering. Contohnya begitu. Atau kemudian apa namanya itu yang tadinya harus dikhitan, tidak dikhitan. Yang tadinya haram makan babi jadi halal, ya. Tadinya khamr haram jadi halal, zina jadi halal juga. Diikuti oleh mereka, maka itu menjadi rob. Ya. Termasuk kalau dalam Islam adalah para ulama dalam tanda kutip yang mengatakan sunnah menjadi bid'ah, mengatakan bid'ah menjadi sunnah. Ya. Orang sholat jamaah ke masjid disebut sok alim. Lah yang sok kafirnya mana? Yang tak ke masjid. Sok kafir. Ya. Kan begitu kan? Ya. Sok bodoh kalau tidak. Sok jahil. Ada sok alim atau ada sok jahil. Kita paham tadalik fa'lam anna man lam yahkum ma'azallah warada ayyakuna tahakum ila ghairillahi wa rasulihi waradat fihi ayat yang binafil iman anhu wa ayat bi kufrihi wa zulmihi wa fisqihi. Jadi ketahuilah bahwa barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, dengan apa? Dengan memang ingin mengganti ajaran Allah dan Rasulnya. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar ya, saya lagi di masjid, sebentar ya. Ya. Jadi bahwa barang siapa yang ingin berhukum dengan selain Allah dan Rasulnya, maka banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya iman sudah hilang, sudah tiada imannya. Dan juga ayat juga bahwa sudah kufur, zalim dan fasik. Walaupun kemudian masalah kufur ini ada tingkatan. Ada kufur bawah, yaitu yang memang kufurnya mengeluarkan dari Islam. Ada kufur sudah kufrin, ya. Sebagaimana terangkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Contohnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Ya. Alam taril ladzina yuz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada sebelummu, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ingin berhukum kepada tauhid, padahal mereka sudah perintahkan untuk mengingkarinya, dan setan menginginkan mereka tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya. Dan selanjutnya di bawah di sini. Sampai kemudian surat 65 Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman." Dan demi Tuhanmu, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim. Sampai mereka berhukum kepada Muhammad dalam perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat sedikit pun di dalam diri mereka atas hukum yang engkau berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri dengan sebenar-benarnya. Kita lihat sekarang ini, hampir di setiap kesempatan dan di semua tempat, orang-orang sekarang ini, Pak, kalau sudah orang tuanya meninggal itu bertengkar. Kenapa? Masalah waris. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah kan jelas. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Perempuan mendapatkan satu bagian, laki-laki dapat dua bagian. Jika ada anak laki-laki, semuanya tertutup warisannya kecuali ayah dan ibu. Tetap dapat 1/6. Istri dapat 1/8. Adapun paman, bibi, semuanya mahjub, tertutup. Tapi kemudian mereka tidak puas, wah tidak mau, masa saya tidak dapat, masa saya kenapa saya tidak dapat. Terjadi pertengkaran. Ya. Dan saya berulang kali menangani seperti itu, sampai bertengkar depan saya bilang, kalau bertengkar silakan, saya usir, ya, silakan keluar semua itu. Kenapa? Saya sudah terangkan hukumnya gini-gini, mau terima silakan, tidak terima ya keluar dari rumah sebenarnya. Selesai. Pertengkar di rumah saya pula kan? Pertengkar di rumah, di sana di pasar yang di rumah saya. Ya. Makanya nanti antum pahamkan kepada keluarga. Jangan sampai ini terjadi. Dan ini selalu terjadi. Ya, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Sampai tidak turun keturunan, coba bayangkan. Hidup sama-sama, dilahirkan dari rahim yang sama, tumbuh di rumah yang sama, dipelihara orang tua yang sama. Ya. Kemudian ketika orang tua meninggal, malah kemudian gara-gara dunia yang fana ini, ya. Dan biasanya ini yang tidak terima adalah kalau tidak dari pihak sebelah, yaitu saudara-saudara orang tua. Dari pihak perempuan merasa tidak adil. Karena apa? Cuma satu. Dan kadang-kadang itu dipanas-panasi oleh suaminya. Antum jangan begitu nanti. Ya. Ah, masa sih si A dapat 5M, kamu cuma dapat 2,5, enggak adil. Nah, jangan. Ya. Kenapa kan cuma setengahnya kan? Itu fana dunia itu ya. Sesuai dengan hukum. Kalau tidak, kita akan menjadi apa? Menjadi togut. Ya, maka sebelum kita menunjuk si A togut, si B togut, si C togut, kita tunjuk diri kita. Kita sudah taslim belum? Sudah menerima belum hukum yang lain? Hukum-hukum contohnya, apa namanya? Di Indonesia tidak berhukum dengan hukum Islam. Itu kan cuma sebagian, hukum Islam yang lain masih banyak. Hukum pernikahan, ya, hukum waris, hukum apa namanya, sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Itu kan kita bisa laksanakan dengan bebas. Yang tidak kan cuma hukum pidana. Yang tidak asal Indonesia, betul tidak? Ya kan? Pidana dan perdata saja. Perdata pun masih. Itu kan waris perdata. Dilaksanakan di pengadilan agama. Hanya pidana yang tidak. Kita jangan kemudian gara-gara yang satu itu kemudian jadi concernnya di situ semua. Masih banyak hukum-hukum Allah yang harus kita laksanakan. Bukankah masih banyak saudara-saudara muslimah kita yang masih bangga pamer horat? Itu lebih berhak tidak wahi. Bukankah mata kita pun masih sering tidak taat kepada hukum Allah? Lewat yang bening, susah berkedip. Ya. Ketika ngaji, ingat Allah, keluar. Apalagi ke Ciwok, aduh, habis. Ya. Itu hukum Allah bukan itu? Hukum Allah. Tidak akan ada yang bisa mengerjakan yang besar sebelum mengerjakan yang kecil-kecil. Mulai dari bangun tidur, doa tidak? Ya. Makan, kondisi tangan kanan tidak? Dan yang kecil dulu. Kan tidak ada bayi lahir langsung kuliah kan? Sekarang mulai dari PAUD, TK, bertahap. Demikian juga dalam pelaksanaan hukum Allah. Mulai dari yang dasar-dasar, yang kecil-kecil. Karena apa? Karena, nah ini dia. Karena Rasulullah SAW pun kan menegakkan syariah ini. Menegakkan kan 10 tahun di mana? Di Madinah. Dan 13 tahun di mana? Di Mekah. Menegakkan apa? Tauhid. Tauhidnya benarkan dulu. Antum paksakan hukum Allah terapkan Indonesia, kemudian orang-orang belum siap, apa yang terjadi? Orang bencinya kepada siapa? Kepada antum atau kepada Islam? Kepada Islam. Akhirnya apa? Dikudeta. Itu yang terjadi di Mesir. Padahal di Mesir pun presiden yang kudeta kemarin itu pun mengatakan saya tidak akan menerapkan hukum Islam. Cuma dia bawa simbol Islam. Militer tidak terima. Dikudeta. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi masalah pembahasan tentang ini tidak bisa apa namanya? Tidak bisa diterangkan dalam satu kali duduk ya, masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Yang jelas bahwa kebanyakan ketika membahas tidak berhukum dengan hukum Allah itu kita tunjuk tangan. Tunjuk kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada pejabat. Tidak tunjuk kita dulu. Lah, pendapat pejabatnya tidak menegakkan hukum Allah. Kita sudah menegakkan belum? Belum. Terus nunggu apa? Nunggu khilafah. Khilafah itu diberikan oleh Allah kalau kita apa? Kita beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu hukum Allah bukan? Hukum Allah, iman hukum Allah kan? Hukum Allah, sudah sempurna belum? Belum, sempurnakan dulu. Ya. Kok seperti jadi orang apatis? Bukan apatis. Ya. Kita bukan apatis. Kita bukan orang-orang yang berserah. Tidak, justru kita berserah, ya, berserah diri kepada Allah, tapi tidak menyerah kepada keadaan. Orang menyerah keadaan adalah orang yang apa? Yang ikut arus. Ramainya ini ikut ramai. Ramainya itu ikut ramai itu. Ya. Termasuk orang yang apa namanya? Yang ikut-ikutan rame statusnya di FB. Ah, rame itu. Ya kalau yang baik enggak masalah. Ini rame, rame yang tidak perlu contohnya apa? Om tolet om. Ikut rame enggak perlu. Udah hilang ya sekarang ya? Kok ramenya contohnya ramenya dulu kan rame Al-Maidah 51. Oke, masih ada 6235 ayat yang lain belum kita pelajari, kita pelajari semua. Ya, karena kan ayat Al-Qur'an itu 6236. Ayat 51, ya kita pelajari betul, tapi yang lainnya jangan dilupakan. Ya, jangan seperti Quran-Quran di tempat di kampung itu banyak yang leceknya pas surat yang itu. Ya, yang lainnya tidak terbaca. Jangan, jangan dikebiri semuanya Al-Qur'an. Kita perbaiki diri dulu. Jangan kita jadi togut menuduh orang lain togut. Ya. Pemerintah kita mah sudah togut katanya. Enggak melaksanakan pemerintah Islam. Ini kejadian saya melihat sendiri. Lah itu Tuhan 9 cm dia itu gimana tuh? Tuhan 9 inci dia tuh. Ini togut dia nih, isap. Ya, pemerintah togut itu sudah gitu. Ya, alhamdulillah. Wadali lu, kemudian kita lanjutkan. Dalilnya firman Allah SWT, la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd min al-ghayy, faman yakfur bi-tawhidi wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Karena sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia sudah pegang dengan tali yang kuat. Tapi ingat ya, ayat ini jangan kemudian dipelintir. Karena dipelintir ketika apa namanya, ketika ada kita nyuruh orang sholat, maksa orang untuk sholat, mengatakan la ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu artinya ada tidak paksaan untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa harus ikut syariat Islam. Ya. Seperti itu. Memang masuk Islam tidak dipaksa, tapi kalau sudah masuk Islam, antum harus sholat, antum harus zakat ketika mampu, antum harus menutup aurat, antum harus ikut semua perintah Allah dan Rasulnya. Wajib. Yang namanya wajib itu dipaksa tidak? Dipaksa. Ya. Tidak ada namanya, ah, saya kan belum siap sholat. Nanti kalau ketika malakal maut datang, saya belum siap mati gitu. Kata bisa ya. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, itulah makna la ilaha illallah. Kemudian fil hadis rasul amri al-islam. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwa kepala segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Wa durwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Apa durwatu sanami itu? Tujuan tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah termasuk amal soleh. Dan jihad itu bukan hanya kita, bukan hanya perang, bukan. Kenapa? Buktinya Rasulullah SAW sabda, man kharaja, subhanallah, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Masuk jihad itu. Karena jihad itu harus dengan ilmu. Kalau jihad tanpa ilmu nanti apa? Sembarangan. Ya, main tebas, main bunuh, main segala macam. Ya. Karena jihad itu masuk amal soleh, masuk ibadah, dia harus ada ilmunya. Ibadah itu tidak boleh tanpa ilmu. Ya. Dan sebelum masuk pada ilmu itu masih banyak ilmu yang lain yang kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu sholat. Kenapa? Amuduhu, tiang agama adalah sholat. Ya, jangan sampai kemudian biarkan sajalah sholat seperti itu dulu. Yang penting kita berjihad dulu. Bagaimana mungkin Allah akan menolong orang yang hubungan dengan Allah sendiri pun kurang kuat? Ya. Antum ketika menulis skripsi jauh-jauh dari dosen pembimbing, kira-kira apa yang terjadi? Nanti malah ketika sidang dibantai sendiri sama dosen pembimbingnya, bukan sama penguji. Ya, seperti itu. Itu manusia. Allah jauh lebih dari itu. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, maka kita dalam kehidupan ini sebagai muslim tentunya jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya katakan lagi, saya tegaskan lagi, bahwa tidak semua orang harus jadi ustaz, tidak semua orang harus jadi ulama, tidak semua orang harus menjadi orang-orang yang mengajar di majlis ta'lim. Tapi semua orang wajib paham Islam, wajib bertauhid yang benar, wajib beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Maka antum jadilah profesi antum yang antum inginkan, tapi jangan lupa antum adalah seorang muslim, seorang muwahid yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taubat. Tidak mesti kemudian banting setir ingin menjadi ustaz. Bahkan mungkin ketika antum membuka lapangan pekerjaan, banyak pegawainya, antum kemudian memberikan wasilah mereka dapat hidayah, itu ada kemungkinan besar pahalanya jauh lebih besar daripada yang duduk ke ta'lim begini. Kenapa? Di ayah dia Allahu, ya, engkau memberikan dia hidayah, Allah memberikan hidayah melaluimu kepada seorang khairum min khumur ni'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa? Unta merah itu adalah kendaraan terbaik. Ya, kalau sekarang mungkin lebih baik daripada Ferrari, McLaren atau apa? Lamborghini, ya. Sebutlah yang termahal, ya. Lebih baik dari itu. Wallahu taala alam. Baik. Sudah sampai di sini pembahasan kita, dan ini sudah tah ke-6 tah ke-7 kalinya saya buka ini. Dan alhamdulillah, ya, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan membuka lagi dapat lagi ilmu baru. Karena begini, ya, ilmu itu semakin dikaji, semakin Allah membukakan, ya, Allah menunjukkan. Tapi kalau kita baca, kemudian hilang, sekali saja ya sudah, ya, hilang. Maka antum jangan pernah bosan belajar, walaupun buku yang sama. Lebih baik belajar buku yang sama 10 kali daripada belajar 100 buku hanya lewat. Aku pernah baca. Tidak seperti itu. Ya. Kalau cuma sekedar baca saja semuanya juga bisa. Walaupun tidak paham. Wallah enggak. Ayo kita tanyakan. Fadhil. Ya. Oh, pelengkuan arba itu pelengkap dari usul salasa. Itu tentang apa? Tentang tauhid juga. Ya. Kaidah-kaidah tentang tauhid. Bahwasanya diantaranya kan nanti ada disebutkan situ, orang-orang musyrik zaman sekarang ini jauh lebih parah daripada orang musyrik zaman Nabi. Kenapa? Karena orang musyrik zaman Nabi itu mereka syirik kepada Allah ketika mereka senang, tapi ketika sedang susah kembali kepada Allah. Orang kita ketika senang jauh dari Allah, ketika susah datang ke dukun. Parah enggak? Oh, Pak, lebih parah kita. Ya. Bahwasanya disebutkan juga bahwasanya pada masa Nabi itu yang Adam bukan hanya menyembah patung saja, ada yang menyembah bintang, menyembah bulan, matahari segala macam, semuanya sama diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelengkap dari usul salah satu ini. Oh. Kalau poin arba itu bisa dibahas dalam dua kali duduk lah. Ya, karena juga pertama sedikit, penjelasan juga sedikit. Tapi kalau mau bahas satu semester bisa juga sih. Ya, ada lagi? Apa? Ada yang tanyakan? Kalau tidak saya mau bertanya. Pertanyaan berhadiah. Berhadiah. Dalil haji wal umrah. Bahasa Arab langsung dari Timur Tengah. Dari mana nih? Dari Mesir. Ini ada darul alamnya. Bagaimana? Adapun darul price-nya min hajil muslim Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Asli. Ini sebenarnya buku punya salah seorang ikhwah teman saya, adik kelas saya di Mesir dulu. Saya pinjam waktu itu ada kajian saya memberikan kajian ini di sana. Kemudian saya lupa mengembalikan, dia lupa minta. Kemudian dia pulang, saya pulang dan sampai sekarang lost kontak. Ya, saya tidak tahu lagi di mana. Nah, daripada numpuk di saya, maka saya akan sedekahkan dengan syarat dibaca, dipelajari. Kalau tidak bisa menanggung sanggup itu, maka tidak akan saya irikan. Agar apa? Agar orangnya dapat pahala. Ada yang siap ditanya? Pertanyaan pertama. Ya, seperti saya di Bali kemarin kan gitu, saya tanya, saya menjawab, dapat hadiah. Apa perbedaan tauhid uluhiyah dan rububiyah? Ya, padahal. Kalau rububiyah itu maknanya Allah sebagai pencipta yang saja, pencipta dan penguasa. Sedangkan kalau uluhiyah itu sebagai sesuatu yang berhak disembah dan terus menjadi menjadi tauhid. Perbedaannya sang pencipta dan yang disembah begitu. Fadhil. Baik, sekarang apakah orang kafir Quraisy bertauhid atau tidak? Alasannya apa? Orang kafir Quraisy bertauhid tidak karena mengakui tauhid rububiyahnya saja. Cuma secara rububiyah mereka tidak karena syirik terhadap Allah. Buktinya? Banyak nama-nama mereka berupa Abdullah dan mereka bersumpah dengan Allah dan ya, Allah itu adalah Tuhan yang mereka kenal. Sayang sekali. Baik, selanjutnya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika Allah tidak menurunkan kecuali surat ini sudah cukup. Surat apa? Baca dan terjemahkan. Baca a'udzubillah dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang saling nasihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Fadhil. Ada berapa lagi? Ada akhwat nggak di atas? Tidak. Ada sih. Ada. ada beberapa orang ini jangan sampai tidak adil. Ya mungkin jawabannya di Karena akhwat yang hadir itu tidak banyak, saya kira cuma satu tadi ya. Langsung kasihkan aja lah, ya, dengan hadiah ke atas kehadirannya. Mungkin takutnya ada dua orang, kalau satu berarti ya mereka. Ada pun untuk yang ini. Pertanyaan saya buka di sini. Karena ini kan berat ya, maka pertanyaannya berat. Coba timbang. Jauh saya bawa dari Mesir ini. Saya membahas ini dulu di Mesir, memberikan kajian ini tahun berapa nih ya? Tahun 2002 kalau salah. Baik. Pertanyaannya adalah sebutkan 7 macam ibadah dengan dalil yang antum ketahui. Silakan. Dalilnya tidak perlu pakai bahasa Arab. Ya. Dalil makna bisa. Tujuh jenis ibadah. Wajib atau sunnah? Jangan buka, tutup. Ini tidak open house, tidak open book ya. Tujuh jenis ibadah dengan dalilnya. Dalilnya tidak mesti bahasa Arab, bermakna boleh. Dan kenapa jadi ibadah? Ayo, surprise. Saya belajar ini dulu di Pondok tahun 91. Bukunya lengkap ya, mulai dari akidah sampai ke muamalah, cara ringkas ada semua. Ayo, kalau tidak saya masuk lagi tas nih. Countdown. Saya hitung mulai dari 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 1 Akhwat kalau bisa Tapi enggak gitu sih kayaknya. Coba aja enggak apa-apa. Oh, boleh, silakan. Akhwat kalau bisa membaca silakan lemparkan pakai kertas sini. Roja itu berharap. Tadi roja. Bukan ya? Bukan ini. Roja. Berharap. Berharap. Dalilnya? Dalilnya dan orang-orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah hendaknya melaksanakan amal saleh. Kenapa jadi ibadah? Kenapa jadi ibadah? Karena sebagai contohlah begini ya. Cara jawabnya. Contoh ibadah adalah menyembelih. Dalilnya fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Allahmu dan sembelihlah. Kenapa jadi ibadah? Karena jika menyembelih bukan untuk Allah, dia syirik. Maka ketika menyembah untuk Allah menjadi ibadah. Itu cara jawabnya. Ringkas kan sebenarnya. Sebenarnya, cuman lagi nggak benar. Ada yang mencoba? Ini tidak bisa kolektif jawabannya. Nanti dibagi-bagi gimana caranya? Babul muamalat ada sebisa. Fisyam tentang hukum saum juga ada. Fil jihad ada juga. Perdamaian. Ah, fin nikah ada juga. Oh, ada adabul firasy. Tidak ada? Akhwat tidak ada? Baik. Lisu'il hadz sayangnya ternyata terpaksa saya kembalikan lagi ke rumah. Mungkin saya akan bikin sembarannya di FB nanti. Baiklah, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan bertemu di kesempatan. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika kesalahan datang dari saya dan syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai umat yang mendengarkan yang baik kemudian mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.